Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi man tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Pemirsa dan pendengar muliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari yang baik ini, yang mulia ini, kita kembali dapat melanjutkan rangkaian dari silsilah kajian faedah-faedah dari sejarah Islam. Pada kesempatan ini masih kita melanjutkan pembahasan kita tentang kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz, yaitu khalifah yang ke-6 dari rangkaian penguasa atau khalifah di masa dinasti Umayyah. Pemirsa dan pendengar muliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk memahami dan menjalankan agama yang mulia ini. Tak lupa pula di hari yang berkah ini kita banyak mengucapkan selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dianjurkan dalam sunnah beliau. Semoga kita senantiasa dapat mengamalkan sunnah-sunnah beliau serta mengikuti beliau di dalam segala urusan kehidupan ini, baik yang berkenaan dengan ibadah maupun muamalah, akhlak serta hal-hal perkara yang lainnya. Saudara-saudaraku seiman, insyaAllah kita akan bahas kelanjutan dari pembahasan bagaimana kepribadian Umar bin Abdul Aziz, ya, sehingga kita bercerita tentang seseorang yang begitu fenomenal di dalam sejarah Islam, terkenal dengan keadilannya, terkenal kesolehannya, terkenal dengan ilmunya. Tentu kita akan mengambil pelajaran dan ibroh serta inspirasi dari kepribadian seseorang tersebut. Maka disinilah seharusnya kita sebagai orang tua ataupun sebagai pembimbing umat menceritakan, menggambarkan bagaimana kepribadian-kepribadian yang mulia di tengah umat ini agar mereka menjadikan suri tauladan di dalam kehidupan mereka. Semoga Allah SWT memudahkan kita membahasnya. Saudara-saudara seiman, pada pembahasan yang lalu kita telah membahas tentang yaitu pandangan Umar bin Aziz tentang Khawarij, di mana beliau memberikan masukan kepada Al-Walid bin Abdul Malik untuk tidak mudah menjatuhkan hukuman mati kepada setiap orang yang memahami pemaham atau yang melakukan suatu kesalahan yang memang secara hukum berhak untuk diberikan hukuman mati. Dan namun Umar bin Aziz menyebutkan untuk lebih berhati-hati dalam menerapkan hukum tersebut, dan kita telah menunjukkan sebuah peristiwa di mana Hajjaj bin Yusuf membuat sebuah kasus yang membuat menginginkan terjadinya clash atau terjadinya kerenggangan atau keretakan antara Al-Walid bin Malik dengan Umar bin Aziz ketika Al-Walid bin Malik lebih condong mengambil pendapat dan nasihat dari Umar bin Abdul Aziz. Dan telah berlalu kita membahas pembahasan ini, dan satu hal yang perlu juga dipahami oleh setiap penguasa atau setiap orang-orang yang memiliki banyak kolega-kolega bawahan, maka dia harus mengerti kepribadian-kepribadian yang ada di bawahnya. Ada orang yang tujuannya adalah untuk merusak hubungannya dengan saudaranya, dengan kerabatnya, dengan partainya, atau dengan orang lain, atau dengan lembaga lain, sehingga dia membuat sebuah kasus demi untuk terjadinya suatu kericuhan, kegelisahan di lembaganya, ataupun dalam kuasaannya. Maka banyak sekali dalam kenyataan ini, ya, hari-hari kita saksikan dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan negara kita, terkadang terjadi adu domba, ya, antar sama pejabat negara, antar sama lembaga negara. Maka oleh itu perluhnya kehati-hatian bagi seorang pejabat, seorang penguasa, seorang yang berpangkat, yang berkedudukan, baik berstatus sosial politik ataupun masyarakat, ya, umum, jangan mudah, ya, mengambil kesimpulan dari sebuah peristiwa. Maka sebaiknya harus lebih hati-hati dan lebih jeli agar tidak terjerumus ke dalam sebuah pendapat atau sebuah pandangan yang mengakibatkan terjadinya permusuhan, perpecahan di tengah-tengah bangsa kita ini. Saudara suku seiman, di dalam kita mempelajari sejarah Islam, kita akan banyak sekali melihat peristiwa-peristiwa yang perlu kita dalami dan kita hayati, sehingga kita akan menjadikan sebagai pelajaran-pelajaran dalam mengambil keputusan dalam perjalanan hidup kita ini. Baik hal yang perkaraan berkenaan dengan pribadi kita ataupun keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita, utamanya adalah hal-hal yang berkenaan dengan hal-hal kepentingan umum bangsa dan negara kita. Baik, saudara-saudara seiman, kita akan lanjutkan bagaimana keperadian Umar bin Abdul Aziz dan di masa kekuasaan, yaitu setelah Al-Walid adalah saudaranya menjadi penguasa, menjadi khalifah atau menjadi raja adalah Sulaiman bin Abdul Malik setelah Al-Walid mangkat. Nah, bagaimana pula posisi Umar bin Abdul Aziz saat Sulaiman bin Abdul Malik menjadi khalifah? Saat Sulaiman menjadi khalifah, Sulaiman bin Abdul Malik menjadi khalifah, dia menjadikan Umar bin Abdul Aziz sebagai penasihat utamanya, orang yang pertama sekali diminta pendapatnya ketika hendak mengambil sebuah keputusan. Hal ini dilakukan oleh Sulaiman adalah karena melihat kepribadian yang begitu baik pada Umar bin Abdul Aziz, keikhlasannya dalam memberikan nasihat, ya kedalaman ilmunya dia, kemudian ketakwaan zuhudnya, waroknya, ya ini yang memotivasi, yang membuat Sulaiman bin Abdul Malik untuk memilih Umar bin Aziz sebagai penasihat utamanya, ya sebagai orang yang mempertimbangkan pendapatnya yang pertama diajak untuk bermusyawarah. Di sini ada sebuah pelajaran. Hendaknya seseorang yang memiliki orang yang paham tentang ilmu agama, yang ahli dalam politik. Jika sekarang mungkin jarang orang yang ahli dalam segala bidang, karena lebih banyaknya kita sudah dijadikan sebagai ilmu kita sudah memiliki di bidang tertentu, keahlian di bidang tertentu. Maka seorang pemimpin hendaknya dia memiliki ya mustasyar, orang-orang yang diajak sebagai untuk di berbicara, bermusyawarah. Itu dipilih orang-orang yang jelas latar belakang keilmuannya dan pengalamannya, ya. Jangan dijadikan sebagai teman akrab kita, selalu ada orang-orang yang memang bersama kita dari awal dan tentu dia akan memberikan suatu hal yang senang-senang saja bagi kita. Nah, ini perlu juga. Maka kita juga harus mengambil orang-orang yang dia mampu berani mengkritik kita itu sebagai orang yang diajak untuk bermusyawarah. Karena kalau kita hanya mengajak teman-teman kolega satu partai atau koalisi yang diajak untuk bergabung, kadang-kadang kita tidak diberikan pendapat-pendapat, tidak mendengar kritik-kritik, bahkan mungkin akan menerima atau mengiyakan segala apa yang kita usulkan, apa yang kita berikan pendapat kita. Maka oleh sebab itu kita juga perlu pertimbangan-pertimbangan dan mendengar ya orang yang mungkin ya berbeda pendapat dengan kita. Kita mendengar kritiknya, mendengar masukan-masukannya, sehingga hasil yang dikeluarkan adalah hasil yang betul demi kepentingan umat dan bangsa, bukan kepentingan kelompok partai dan golongan. Ini pentingnya bagi seorang penguasa. Jadi dia, ketika dia jadi penguasa, dia adalah membawahi semua golongan, membawahi semua partai, membawahi semua umat, membawahi semua kelompok. Tidak hanya dia membawahi kelompoknya atau ormasnya atau partainya, maka dia membangun juga bukan untuk membangun partai dan kelompoknya, tapi membangun bangsa ini. Maka dia itu seorang pemerintah, seorang penguasa, mesti dia mengayomi semua, tidak memilih dan memihak-mihak karena ada orang-orang yang berbeda pendapat dengan dia, lalu dijauhkan dan diasingkan. Tetapi hendaknya dia merangkul, mendengar apa keluhan dan pendapat-pendapatnya, sehingga keluarlah sebuah hal gambaran yang sempurna tentang kondisi yang ada, ya, yang utuh, bukan dari orang-orang yang pro dan senang atau teman-teman akrab kita. Karena teman-teman akrab kita, ya, pendapat-pendapatnya mungkin akan sangat mirip dengan pendapat-pendapat kita. Ima karena latar belakang yang sama, atau pengetahuan yang sama, atau karena tujuan dari sebuah partai kelompok yang sama, tentu akan tidak terlihatlah kebenaran-kebenaran di pihak lain oleh kita. Maka dari sini dapat pelajar oleh kita, maka seseorang jika dia menjadi pemimpin, dia harus mendengar dari segala lapisan, ya, oh masukan-masukan itu, ya, jangan hanya mendengar dari kelompok-kelompok yang selalu mengaku dia adalah orang yang NKRI, ya, orang yang begini, begitu, namun kenyataan di belakang dia adalah orang-orang yang merusak bangsa ini dengan tatanan akhlaknya, dengan tatanan omongannya, dan seterusnya. Saudara-saudaraku seiman, maka dengan melihat bagaimana keberhasilan Sulaiman bin Abdul Malik berkuasa karena dia didampingi oleh seseorang yang orang yang bijak, orang yang berilmu, orang yang bertakwa, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Maka oleh sebab itu, ya, di saat Sulaiman bin Abdul Malik berkuasa, beliau langsung mengangkat Umar bin Abdul Aziz sebagai penasihat utamanya, membuka akses yang begitu luas bagi Umar bin Aziz untuk memberikan pendapat dan masukan. Ya. Maka ketika awal dia telah diangkat menjadi khalifah, dia berkata kepada Umar bin Abdul Aziz, "Ya Aba Hafs, inna wullina ma qattara." Wahai Aba Hafs, adalah kunia daripada Umar bin Abdul Aziz, engkau telah melihat bahwa kita telah diangkat ya, menjadi penguasa, ya, sebagaimana yang kau ketahui. Walam yakum bitadbirihi ilmun. Nah, untuk mengatur ini perlu ilmu, ya. Fama ra'aita min maslahatin, ya, al-maslahatin 'amma famur bihi. Kata Sulaiman bin Al-Malik kepada Umar bin Aziz, ya, bila engkau melihat ada kemaslahatan yang umum, ya, untuk semua, bukan untuk kelompok tertentu, ya, untuk, maka tolong perintahkan, ya, tolong perintahkan dan berikan masukan. Nah, akhirnya setelah itu Umar bin Aziz banyak sekali memberikan masukan-masukan, ya, di dalam pemerintahan Sulaiman bin Al-Malik ini. Sehingga, ya, dalam kesempatan lain juga Sulaiman bin Abdul Malik berkata kepada Umar bin Aziz, "Ya Abu Hafs, ma tamamta bi amrin wala aqrabani amrun illa khatartu fihi ala bali." Dia menyebutkan, ya, "Baktanam tu bi amrin, tidaklah aku merencanakan sebuah urusan atau aku menghadapi sebuah permasalahan, ya, kecuali aku akan mengajakmu untuk berbicara dalam hal itu." Ya, apa alasan Sulaiman ini memilih Umar bin Abdul Aziz sebagai apa namanya itu penasihat utamanya, itulah, ya. Di antara sebab adalah, pertama, kepribadian Sulaiman bin Abdul Malik, ya, tidak seperti saudaranya yang sebelumnya Al-Walid bin Abdul Malik, di mana Al-Walid bin Malik itu mu'jaban bi nafsihi mu'tadan bi ra'yihi wa waqi'an tahta ta'sir ba'du latihi. Nah, kalau Abdul Malik dulu dia lebih merasa lebih yakin dengan dirinya dan lebih percaya dengan pendapatnya sendiri, dan banyak pendapat-pendapatnya dipengaruhi oleh para gubernur-gubernurnya, ya, gubernur-gubernurnya. Balkan Sulaiman ala aks min dalik ghair mu'tadin bi ra'yi khalian min at-ta'thirat al-ukhra 'alaihi. Berbeda dengan Sulaiman, dia orang yang tidak hanya pede, tidak hanya mendahulukan kemauan pendapat sendiri, tetapi dan bahkan dia juga tidak bisa dipengaruhi oleh berbagai pengaruh-pengaruh kolega-koleganya. Kemudian juga alasannya adalah karena Sulaiman melihat Umar bin Aziz ini adalah memilih pendapat-pendapat, pandangan-pandangan yang begitu tepat, ya, sesuai, ya, dengan kebutuhan kondisi. Tentu ini tidak lepas dari taufik Allah SWT kepada Umar bin Aziz yang memang dari kecil rajin menuntut ilmu dengan ulama, kemudian dengan pengalaman-pengalaman yang dia miliki telah menjadi gubernur Madinah, ya, dan seterusnya. Kemudian juga hal yang menyebabkan itu adalah kejujuran Umar bin Aziz ketika menasihati Al-Walid, saudara dari Sulaiman, saat mau mengangkat anaknya sebagai pengganti, yang mana akhirnya anaknya itu meninggal dan tidak jadi, ya, dimaksud Al-Walid saat itu adalah ketika dia mengangkat, dia mau mengangkat anaknya yang menjadi khalifah, bukan saudaranya yang telah ditunjuk oleh ayahnya sebelumnya, yaitu Sulaiman bin Malik. Maka yang menegur, yang menghambat Al-Walid bin Malik dari rencananya itu adalah Umar bin Abdul Aziz, mengingatkan jangan lakukan itu karena ini adalah suatu pelanggaran terhadap wasiat dari ayah kandungnya yang sebelumnya telah mewasiatkan bahwa setelah Al-Walid yang menjadi raja atau khalifah adalah berikutnya adalah Sulaiman bin Abdul Malik. Tentu melihat demikian, Sulaiman ingin berterima kasih kepada Umar bin Aziz yang telah memberikan nasihat kepada Al-Walid dan tidak melaksanakan sebuah kehendaknya yang ingin menukar dari ketentuan yang sebelumnya itu yang menjadi raja adalah Sulaiman, yang diinginkan oleh Al-Walid adalah anaknya. Namun hal itu dapat digagalkan oleh Umar bin Aziz. Ini kita melihat, ya, Umar bin Aziz ini kepribadiannya adalah benar-benar jujur dalam menyampaikan nasihat sesuai dengan, dan tentu dalam menyampaikan nasihat dia benar-benar mengikuti apa yang sesuai dengan aturan agama Islam. Berikutnya, apa saja bentuk-bentuk pengaruh Umar bin Aziz di tengah kekuasaan Sulaiman bin Abdul Malik? Ya, pertama adalah setelah Sulaiman berkuasa, Umar bin Abdul Aziz meminta kepada Sulaiman untuk mereformasi dari para gubernur-gubernur yang diangkat oleh Al-Walid bin Malik, karena banyak gubernur-gubernur tersebut adalah gubernur-gubernur yang terlalu berlebihan di dalam loyalitas kepada Bani Umayyah, ya, dan juga melampaui batas dalam menentukan sebuah sikap terhadap orang-orang yang tidak pro dengan Bani Umayyah, melakukan tindakan-tindakan yang zalim, ya, over di dalam memberikan hukuman. Maka akhirnya Umar bin Abdul Aziz memberikan masukan kepada Sulaiman bin Ali untuk mengganti beberapa gubernur wilayah yang di situ terdapat kezaliman ataupun over di dalam memuji, memuja atau berloyalitas kepada Bani Umayyah ataupun kepada pemimpinnya. Di antaranya yang diganti itu adalah Gubernur Makkah Khalid Al-Qusari, kemudian juga Madinah, ya, Madinah yaitu Utsman bin Hayyan. Kemudian di antara masukan yang diberikan lagi oleh Umar bin Aziz adalah bahwa semua pegawai negara, ya, semua pejabat negara hendak melaksanakan solat pada waktu yang tepat, pada waktu yang tepat. Ya, di mana di masa Al-Walid bin Abdul Malik itu solat zuhur agak diundur dari waktu yang awal, gitu maksudnya, bukan tidak solat. Kemudian juga solat asar demikian. Namun di masa Sulaiman itu dianjurkan oleh Umar bin Aziz untuk solat itu disanakan di awal waktu sekali, ya, waktu, ya. Kemudian peristiwa lain adalah ketika Umar bin Aziz memperjuangkan hak warisan daripada anak-anak Abdul Aziz bin Abdul Malik, yang mana Abdul Malik telah menulis sebuah wasiat bahwa mereka tidak mendapatkan warisan dari beberapa hal, gitu, ya. Maka hal itu dibicarakan oleh Umar bin Abdul Aziz kepada Sulaiman bin Abdul Malik. Kemudian Sulaiman bin Abdul Malik menjawab usulan dan permintaan dari Umar bin Aziz itu dengan bahwa dia memiliki wasiat dari orang tuanya itu Abdul Malik, ya. Dari wasiat dari orang tuanya Abdul Malik yang telah menjelaskan bahwa tentang pembagian warisan. Ketika itu Umar bin Aziz meninggalkan dan kembali lagi kepada Sulaiman bin Abdul Malik. Kemudian Sulaiman meminta kepada ajudannya, ya, atau asistennya, asisten pribadinya, untuk mengambil surat wasiat dari Abdul Malik itu. Lalu Umar bin Abdul Aziz berkata kepada Sulaiman, apakah ini Abil Mushaf da'auta ya Amil Mu'minin? Apakah ini seperti Al-Quran, ya, perkataan atau wasiat ini? Gitu. Karena wasiat ini melanggar hal-hal yang terdapat dalam aturan warisan dalam ajaran Islam. Maka ketika itu dibantah oleh Umar bin Aziz, ini wasiat bukan seperti Al-Quran. Apakah ini seperti Al-Quran? Ya, maka ketika itu seorang anak dari Sulaiman namanya Ayub bin Sulaiman mengatakan, kalau seandainya seorang berkata seperti ini, ya bisa saja lehernya dipenggal, kata Ayub ini, anak Sulaiman. Maka Umar bin Aziz menimpa lagi, jika urusan itu sampai kepada hal demikian, ya, itu lebih ringan daripada hal yang terjadi di tengah kaum muslimin jika diterapkan perkara-perkara yang telah dilanggar dalam wasiat tersebut. Akhirnya Sulaiman menegur anaknya Ayub, kemudian faqala Umar, ya. Kemudian Umar berkata, in kanal jahlu fama hilmuna anhu. Ya, maksudnya ini adalah suatu kekurangan ilmunya, dia membuat dia bersikap seperti itu. Ini adalah satu tindakan berani yang dilakukan oleh Umar bin Aziz di hadapan Sulaiman, yaitu membantah. Dan kemudian setelah itu Sulaiman, ya, mengikuti nasihat dari Umar bin Aziz, ya, ketika sebelumnya dia menganggap bahwa apa yang ditulis oleh Abdul Malik itu adalah seperti kedudukannya, seperti kekuatan hukumnya mengalahkan apa yang ditentukan dalam Al-Quran. Kemudian, ya, akhirnya, ya, setelah itu Sulaiman mengikuti apa yang diberi masukan oleh Umar bin Aziz, ya, dan memberikan warisan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah terdapat dalam aturan Islam. Nah, ini pelajaran bagi kita bagaimana ya keberanian Umar bin Abdul Aziz untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkenaan dengan di dalam kerajaan sendiri, dalam kekuasaan khalifah sendiri maupun di luar. Pada satu kali ini juga bagaimana Umar bin Abdul Aziz memberikan masukan dan nasihat kepada Sulaiman bin Malik. Ketika Sulaiman datang berkunjung ke kota Madinah, lalu beliau membagikan hadiah atau harta uang kepada penduduknya. Jadi biasa ya, seorang khalifah datang kepada suatu daerah itu memberikan hadiah kepada penduduk-penduduknya Madinah. Ketika itu Sulaiman bertanya kepada Umar bin Aziz, "Kaifa ra'aita ma fa'alna ya Aba Hafs?" Bagaimana pendapatmu terhadap apa yang kami lakukan ini, wahai Aba Hafs, wahai Umar bin Aziz, itu maksudnya Aba Hafs, kunia daripada Umar bin Aziz. Dijawab oleh Umar bin Aziz, "Ra'aituka zitta ahl ghina ghina." Kata Umar bin Aziz, "Engkau memperdapat, engkau telah membuat orang kaya semakin kaya. Wa tarakta ahlal faqri bi faqrihim." Ya, dan engkau membiarkan orang miskin semakin miskin. Ini kritik daripada Umar bin Aziz. Karena dia melihat terlalu berlebihan hadiah dan apa yang diberikan oleh Sulaiman bin Abdul Malik kepada sebagian penduduk Madinah. Kerta itu ya memberikan di sini kritik bagi perbuatan daripada yang dilakukan oleh Sulaiman bin Abdul Malik, ya, yang dikritik oleh Umar bin Abdul Aziz. Kemudian ini tentu ya karena kekurangan pengalaman ataupun ilmu dari Sulaiman dengan urusan ilmu agama yang lebih rinci, bahwa dia menganggap bahwa harta yang banyak yang dia berikan kepada penduduk Madinah itu adalah suatu amal yang soleh. Tetapi Umar bin Aziz memberikan sebuah pandangan, sungguh dia telah keliru ketika memberikan harta yang bukan kepada orang yang berhak, ya, dan bahala tidak memberikan pada orang yang sewajarnya mendapat bantuan tersebut. Nah, ini juga satu masukan diberikan oleh Umar bin Aziz, ya, di mana bantuan itu baik, membantu rakyat baik, tetapi di sana ada rakyat yang lebih butuh, ada orang yang lebih butuh dari ini. Faqad bayyana Umar bin Aziz ahamiyat at-tafriq baina badlul khair baina badlil khairi wa sarfihi li mustahiqi. Jadi Umar bin Aziz ingin membedakan antara orang yang memberikan kebaikan dengan orang yang berhak, ya, untuk memberikannya kepada orang yang berhak, memberikan berbuat lakukan sebuah kebaikan dan memberikannya kepada orang yang berhak. Jadi seorang itu bukan hanya pentingnya berbuat baik saja, ya, melakukan sebuah kebaikan saja, tapi tepat sasaran, ini yang penting bagi Umar bin Aziz. Ya, memang memberikan bantuan segala hadiah itu baik, tapi kalau tidak tepat sasaran, ini juga suatu tindakan yang tidak terpuji dalam agama. Maka dikritik oleh Umar bin Aziz, engkau telah membuat orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin. Nah, tentu di sini dapat kita ambil pelajaran adalah pentingnya itu keadilan dalam pembangunan bagi seorang pemimpin dalam berikan hadiah. Ya, jangan sebuah daerah yang sudah begitu banyak pembangunan-pembangunan transportasi, ya, semakin dan di daerah lain yang mungkin perjalanan dan transportasinya masih minim, ya, di suatu kota sudah begitu maju, ditambah lagi dengan berbagai transportasi dan kemajuan-kemajuan, sementara daerah yang tertinggal, yang lainnya tidak terperhatikan, tentu akan menimbulkan persoalan kecemburuan sosial di tengah sebagian masyarakat. Nah, ini yang diberikan masukan oleh Umar bin Aziz kepada Sulaiman bin Abdul Malik, ya, agar tidak cukup kita melakukan sebuah kebaikan, tapi juga harus tepat sasaran, ya. Kemudian bagaimana Umar bin Aziz untuk memberikan masukan kepada Sulaiman bin Abdul Malik untuk membalikan harta-harta negara yang diambil dengan cara tidak tepat, ya. Ini suatu kali ini ketika Sulaiman ya keluar ke daerah Bawadi, daerah kalau kita ya mungkin daerah pedesaan gitulah, ya, daerah pedesaan bersama Umar bin Abdul Aziz. Fasabahu sahabun fihi barakun wa sawa'iqun. Lalu di dalam perjalanan dia menuju desa pedalaman ini, itu dia dinaungi oleh awan, kemudian kayaknya waktu mau hujan gitu ya, mendung, dan ada kilat dan juga petir. Terdengar kilat dan petir. Jadi dalam perjalanan itu dinaungi oleh awan, mendung gitu ya, ada kilat dan petir. Fafaza'a minhu Sulaiman wa man ma'ahu. Itu begitu kencangnya mungkin angin, kemudian awan yang begitu hitam, kemudian kilat yang menyambar-nyambar, petir yang begitu memekakkan telinga, membuat Sulaiman dan orang-orang bersamanya menjadi agak takut gitu ya, ketakutan lah melihat kondisi seperti itu. Ini ke jalan menuju desa. Ketika saat itu Umar bin Aziz memperhatikan ya kondisi Sulaiman saat itu, pokoknya Umar, ketika dia melihat orang sudah pada takut gitu ya, ada petir, ada kilat, kemudian suasananya gelap gitu kan. Nah, Umar bin Aziz saat itu menjadikan momen itu untuk menyampaikan nasihat kepada Sulaiman bin Malik. Momen itu apa? Dalam momen itu dia sampaikan, "Inna ma hadza sautu ni'matin fa kaifa law sami'ta sauta 'adzabin." Kata Umar bin Aziz, ini suara ini membawa nikmat, membawa kebaikan, yaitu akan turunnya hujan. Ya, adanya awan yang mendung, kemudian kilat dan petir, yaitu bertanda akan turunnya hujan. Ya, hujan ini membawa nikmat. Gitulah kata Umar bin Aziz, ini adalah suara nikmat. Bagaimana kalau seandainya yang engkau dengar itu suara azab? Ya, suara azab dan petir itu adalah azab, membawa azab. Ya, ini belum azab, ini baru suara yang membawa nikmat. Kita juga takut gitu. Faqala Sulaiman, khud hadhil mi'a alf dirham wa tasaddaq biha. Subhanallah, memang juga raja, hati raja ini juga apa namanya, mampu membaca juga nasihat itu ya, memahami gitu. Dia bilang, ini adalah 100 dirham, tolong bagikan, bersedekah. Ya. Jadi begitu mudah tersentuhnya mereka dengan nasihat-nasihat ya kalau dulu. Maka akhirnya dia katakan, ini ambil 100 ribu dirham, mi'atu alf, ya. 100 ribu dirham, silakan bersedekah. Ya, 100 ribu dirham. Tolong sedekahkan, kata kata Sulaiman. Pokoknya Umar, au khair min dhalika ya amrul mu'minin. Ya. Atau yang lebih penting dari itu, wahai amrul mu'minin, kata Umar bin Aziz. Kalau wa ma huwa, apa yang lebih penting dari itu? Ini dia ingin bersedekah 1000 dirham. 100 ribu, bukan 1000 ya. 100 ribu dirham. Ya, 100 ribu dirham. Lalu kata Umar bin Aziz, ada yang lebih penting dari itu. Qala wa ma huwa, apa yang lebih penting dari itu? Qaumun sahibuka fi madhalim lam yasilu ilaik. Ya, karena di sini ada orang yang bersamamu yang mereka itu terzolimi, ya, mereka tidak mampu mengadukannya kepadamu. Nah, maksud dari Umar bin Aziz adalah kembalikan kezoliman-kezoliman yang ada, mungkin dipungut oleh para tukang pajak dan segala macamnya. Maka kaumun bersamamu yang mereka itu membawa kezoliman-kezoliman yang tidak mampu mengadukan hal itu kepadamu. Maka Sulaiman duduk parah dalam mazalim, dia memerintahkan untuk membalikan kezoliman-kezoliman itu, yakni hal-hal yang diambil tidak benar. Wa yadhhar inda Umar wuduhi fiqhi tartibil awliyat para mazalim muqaddam ala badal sadaqat. Di sini satu faedah adalah di mana Umar bin Aziz lebih mengarahkan untuk menerapkan keadilan, menupas kezaliman, ya, daripada sekedar memberikan sedekah dulu. Ini juga fikih ya, jangan kadang orang jimat sedekah hutang enggak dibayar, kadang-kadang begitu. Ya. Jadi hal yang wajib lebih didahulukan. Ini menolak kezaliman, membebaskan dari kezaliman itu lebih utama dari sedekah. Maka di sini Umar bin Aziz mengarahkan Sulaiman ini, di sana banyak orang-orang yang terzolimi, yang hak-haknya tidak terpenuhi, itu lebih pantas untuk lebih dahulu untuk dikembalikan hak mereka, dipenuhi hak mereka sebelum melakukan ya menghadiahkan. Nah, ini bagi pemerintah juga hendak diperhatikan ya. Ini pengalaman-pengalaman bagi ini, hal ini juga diperhatikan. Ada di sana yang rumah mereka tergusur karena pembangunan-pembangunan dan lain-lainnya. Mereka lebih banyak, lebih pantas untuk diberikan perhatian lebih dahulu. Ya, lebih perhatian lebih dahulu diberikan bagaimana mereka supaya hidup mereka tidak terlontar-lontar atau kemana-mana. Ya, kita tahu ya melalui informasi-informasi yang kita ketahui ada di sana karena tergusur karena dan macamnya mereka menjadi terlontar-lontar hidupnya. Maka hal ini lebih dahulu untuk diperhatikan daripada melakukan hal perkara-perkara yang lainnya, hadiah-hadiah sampai untuk acara-acara yang olahraga, yang apa-apa, uang miliaran, sementara di sana ada masyarakat-masyarakat kita yang terhimpit dengan hutang, yang terhimpit dengan kezaliman, segala macamnya, itu lebih baik untuk diperhatikan bagi seorang penguasa. Ya, tentu mengenal aulawiyat, ini yang penting bagi seorang di dalam mengurusi orang banyak, mengurusi organisasi, mengurusi bangsa, mengurusi sebuah, ini harus perlu diperhatikan, yaitu mengembalikan hak-hak setiap orang yang memilikinya, orang yang berhak, orang yang punyanya, ya, pemiliknya dengan benar sebelum melakukan sebuah bonus-bonus, ya. Kita lebih banyak kadang-kadang memberikan bonus sementara di sana banyak hal yang wajib belum tertunaikan. Baik, suatu kali, ya, Sulaiman, ya, bersama Umar bin Aziz itu mengecek pasukan perangnya, ya, dan di situ ada bermasukan berkuda, kemudian juga di sana terlihat onta yang begitu banyak dan bigal dan juga keledai-keledai, wasqal warijal, kemudian berbagai peralatan kerang dan juga pasukan yang begitu banyak, ya. Pokoknya Sulaiman, ya. Sulaiman berkata kepada Umar bin Aziz, mata kulu ya Umar pihada, bagaimana pendapatmu dengan hal seperti ini? Dia melihat kemudian kekuasaannya, ya, kekayaan yang begitu banyak sekali itu, ya. Qala aradun ya yaqulu ba'daha ba'dan. Dinasihati oleh Umar bin Aziz, Sulaiman ini adalah saya melihat dunia telah memakan sebagian antara sebagian dan makan yang bagian yang lainnya. Lalu kata Umar bin Aziz, wa anta mas'ul an dzalika kullih. Engkau akan diminta pertanggungjawaban semua ini kelak di akhirat. Ya. Falamma iqtarabu minal ma'askar idza ghurabun qad akhadha luqmatan fi fihi min fistati Sulaiman. Jadi kemudian setelah mereka mendekat ke pasukan itu, ada seekor gagak mengambil apa nama itu akhadha luqmatan fi fihi, di satu menggigit mematok sebuah makanan, ya, diambil dari tenda Sulaiman dan dibawa tebang, ya, wana ibadah ambatan, kemudian dia berbunyi apa namanya itu gagak tadi berbunyi gitu, ya. Faqala Sulaiman, ma taqulu fi hadha ya Umar, gimana pendapatmu dengan ini ya Umar? Faqala la adri. Faqala ma dhannuka annahu yaqul, jangan-jangan dia sedang mengatakan, qala kana yaqul min aina ja'at wa aina yadhhabu biha, dia bertanya kemana dia pergi dan di mana dia dapatkan itu. Faqala Sulaiman, ma ajabuk, ya, betapa hal yang mengagumkan. Faqala Umar, ajab minni ya, man arafa Allah fa'asahu wa man arafa syaitan fa'ata'ahu. Kata Sulaiman, ya, kata Umar bin Aziz dalam memberikan nasihat, ada yang lebih sangat membingungkan, mengharukan kita atau membuat kita terheran itu adalah orang telah mengenal Allah tapi durhaka kepada Allah, dan orang mengenal setan tapi dia taat kepada setan. Itu maksudnya Umar bin Aziz yang memberikan nasihat secara sindiran kepada Sulaiman. Jadi dia mengingatkan, jangan sampai Allah yang begitu banyak memberikan nikmat, kita mendurhakainya, Allah yang maha kuasa, dan lalu setan yang selalu menggoda manusia untuk keburukan, lalu kita taati. Kemudian pada satu kali yang lain juga, Di Arafah ketika Sulaiman ini yang melihat bagaimana banyaknya orang berwukuf di Arafah, dia sangat keheranan dengan jumlah orang yang begitu banyak di Arafah, ya, haji begitu banyak ramai. Ketika itu Umar bin Aziz membisikkan kepada dia, haulai ra'iyatuka al-yawm. Ini semua rakyatmu pada hari ini. Ya. Wa anta mas'ul anhum ghadan. Tetapi di hari kiamat semua mereka akan semua ini pada hari kiamat engkau akan diminta pertanggungjawaban tentang mereka. Ya. Jadi dibisikkan oleh Umar bin Aziz kepada Sulaiman, ya, di mana dia menyampaikan nasihat. Ketika Sulaiman melihat bagaimana banyaknya orang buku Arafah, ya, kemudian saat itu Umar bin Aziz menyebutkan, semua ini mereka ini adalah rakyatmu, tetapi engkau di akhirat kala akan diminta pertanggungjawaban tentang mereka ini semua. Pokalau Sulaiman, ya. Nah, dalam riwayat lain juga disebutkan, hum khusama'uka yaumal qiyamah, ya, nanti mereka akan menjadi musuh-musuhmu di hari kiamat, ini rakyat seperti ini. Tentu bagi penguasa yang lalai dalam menunaikan tanggung jawabnya. Jadi tidak mudah, ya, menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang yang berkuasa, menjadi seorang yang menjadi membawahi banyak orang, itu menganggap itu sebuah kemuliaan, tetapi itu adalah sebuah hal yang harus pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu kita ingat juga perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, ketika dia ingin memperbaiki jalan-jalan pengembala di Baghdad, dia katakan, jangankan jalan-jalan orang apa namanya membangun kepentingan keadilan rakyatnya, sampai seekor domba saja tergelincir di Baghdad sana, saya takut ditanya Allah SWT karena saya tidak memperbaiki jalannya. Nanti bagaimana dengan kita sebagai penguasa, sebagai pemerintah, hendaknya memiliki tanggung jawab bagaimana jangan sampai banyak kecelakaan-kecelakaan karena tidak kurangnya perhatian terhadap transportasi ataupun jalan-jalan yang ada, ya. Nah, ini bagaimana Masa lalu Sulaiman menangis, ya. Lalu dia berkata, Billahi astain, saya mohon pertolongan Allah, kata Sulaiman ketika disampaikan oleh Umar bin Aziz bahwa semua masyarakat ini, semua rakyatmu ini akan menjadi musuhmu di akhir kelak, ya. Tentu bila tidak berlaku adil. Maka dari itu, hendaknya seseorang pemimpin merasakan besarnya tanggung jawab sebuah kepimpinannya di akhir kelak. Sebenarnya memang itulah kita dengar dari hadis Rasulullah SAW, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun ra'iyati. Masing-masing kalian ada pemimpin, masing-masing kalian akan minta pertanggung jawabannya di akhir kelak. Ya, oleh sebab itu memang hal yang takutnya para salafus soleh untuk menjadi penguasa, pemimpin itu adalah di sisi ininya. Itu pertanggung jawabannya yang berat di akhir kelak. Bukan karena kesenangan kemewahan yang dapat di dunia ini, yang sifatnya sementara, ya. Paling lama menjadi presiden atau 10 tahun kalau dapat dua prodi atau menteri 10 tahun dan segala macam itu hanya sangat singkat sekali, tetapi bagaimana dengan perkara yang panjang di akhir kelak yang akan kita hadapi dengan segala pertanggungjawaban. Semoga nasihat-nasihat ini menggugah hati kita, menggugah para kita-kita yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, menyadari bahwa ketika kita diberi amanah oleh Allah memang berusaha maksimal lah untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga mengambil orang-orang yang bisa memberikan masukan-masukan untuk demi kebaikan terlaksananya tanggung jawab kita dengan baik kepada rakyat dan bangsa kita. Baik, pas satu kali kali yang lain adalah Sulaiman memanggil Zaid bin Al-Hasan bin Ali, itu cucu dari Ali Al bin Abi Thalib. Yaitu di mana Zaid bin Hasan bin Ali ini pernah mau setuju dengan ketika Al-Walid bin Abdul Malik ingin mengganti Sulaiman, itu dia ingin menunjuk anaknya menjadi khalifah setelah dia, ya. Sedangkan dalam keputusan sebelumnya adalah telah ditunjuk oleh ayahnya Abdul Malik adalah setelah Al-Walid adalah Sulaiman. Nah, dia termasuk orang yang setuju, orang yang setuju dengan hal ini. Maka Sulaiman memanggilnya, dan ketika itu Umar bin Abdul Aziz memberikan masukan untuk tidak melakukan interogasi lah, ya, interogasi, pertanyaan-pertanyaan kepada Zaid bin Hasan ibni Ali ini. Yaitu di mana ketika Sulaiman berkirim surat, yaitu kepada Zaid bin Hasan ibni Ali ini, maka yang membawa surat itu dipanggil oleh Umar bin Aziz, tunggu sebentar, ya. Saya akan berbicara dengan jangan engkau berjalan dulu, saya akan bicara dengan raja atau dengan amir atau dengan Sulaiman begitu. Jadi maka di sana habis Umar Ar-Rasul. Jadi ditahan oleh Umar bin Aziz pertama sekali orang yang membawa surat tersebut. Ya, la takhruj hatta ukallima amirul mu'minin. Jangan engkau berangkat sampai aku berbicara dulu dengan amirul mu'minin, kata Umar bin Aziz. Ya. Dan hal yang ditulisnya tentang yaitu Zaid bin Hasan bin Ali. Lali atibu nafsahu faiturku hadal kitab. Ini saya akan berikan nanti masukan, mungkin dia akan akan menerima masukanku, maka dia tidak jadi mengirim surat ini kepada Zaid bin Hasan bin Ali. Kemudian ketika dalam posisi demikian, datanglah dalam masa menunggu, ya, Umar bin Aziz mau bicara dengan Sulaiman, dalam beberapa hari itu rupanya Sulaiman jatuh sakit, ya. Kemudian Umar bin Aziz juga bicara kepada orang yang ditugaskan untuk mengantarkan surat itu untuk tidak berangkat. Kenapa? Karena Sulaiman dalam keadaan sakit. Kemudian dalam sakitnya inilah akhir dari masa kehidupan Sulaiman, dan dia meninggal. Maka akhirnya yang menjadi khalifah setelah itu adalah Umar bin Aziz. Maka akhirnya Umar bin Aziz meminta surat tersebut dan mengambilnya dan tidak jadi dikirim kepada Zaid bin Hasan bin Ali. Ini bentuk kecintaan Umar bin Aziz. Dia menenangkan suasana, menetralkan gitu, ya, hal-hal yang mungkin akan dipersoalkan oleh Sulaiman bin Ali. Dia berusaha untuk tetap ke kondisi kekuasaannya dalam keadaan tenang dan tidak perlu ada pemanggilan-pemanggilan kepada orang yang loyal di dalam kepada keputusan-keputusan pemimpin yang sebelumnya itu Al-Walid bin Abdul Malik. Nah, ini bentuk bagaimana ya. Kepeduliannya Umar bin Abdul Aziz ya dengan Ahlul Bait juga, dan juga, dan ini juga kita katakan sebagaimana pelajaran-pelajaran berlalu kita jelaskan bahwa hubungan antara Ahlul Bait dengan penguasa Bani Umayyah tidak seperti yang digambarkan oleh orang Syiah ya, hubungan yang sangat baik, mereka memuliakan Ahlul Bait ya, termasuk telah kita jelaskan di masa Muawiyah, kemudian Zaid bin Muawiyah dan seterusnya, termasuk di masa Umar bin Aziz ataupun masa-masa yang lainnya, di mana Ahlul Bait itu diberi gaji tersendiri oleh mereka dari kekuasaannya, yaitu memiliki gaji tersendiri. Baik. Nah, kemudian itu tentang kepribadian Umar bin Aziz di saat dia menjadi mustasyar, menjadi penasehat tunggal bagi Sulaiman bin Abdul Malik. Kemudian kita bicara sekarang tentang bagaimana tanggapan Umar bin Aziz saat dia pertama menjadi khalifah. Nah, tanggapan saat dia telah wafatnya Sulaiman bin Malik, dia diangkat menjadi khalifah. Ya, Umar bin Aziz ini dia naik mimbar dan berpidato. Ya. Apa yang pertama sekali dia sampaikan dalam pidatonya? Ayuhan nas, inni qad ubtilitu bihadzal amr. Mengeri ra'in kana minni fi. Dia katakan, wahai kaum muslimin, yaitu wahai manusia, saya ini maksudnya wahai kaum muslimin semuanya, saya telah diuji dengan hal ini, dengan urusan ini, yang saya tidak punya pendapat, tidak ada masukan dari saya untuk hal ini, tidak ada andil di dia untuk menunjuk dirinya untuk mengusulkan itu, dan juga tidak ada permintaan, dia ditunjuk tanpa pengetahuan dia. Cuman telah kita sebut sebelumnya, ini adalah masukan dari Rajab bin Haywah kepada Sulaiman bin Malik. Wala musyarat minal muslimin wa inni qad khalaqtu ma fi a'naqikum min bai'ati. Yang kemudian dia menyebutkan juga tidak ada semacam permusyawaratan yang dari kaum muslimin untuk menunjuknya. Ya. Bakhtar anfusahan nasihatan wahidatan qad ikhtarnaka ya amrul mu'minin. Dia menyebutkan di saat dia menjadi, jika kalian tidak setuju saya menjadi khalifah, silakan kalian membatalkan bai'at kalian kepada saya, kata Umar bin Aziz. Namun semua orang menjawab saat dia menyampaikan pidatonya, menjawab, qad ikhtarnaka ya amirul mu'minin radina bika fawalli amrana bil yumni wal baraka. Dia sebutkan sini, jawaban manusia saat itu adalah, kami telah menerima engkau sebagai khalifah kami, sebagai pemimpin kami, ya, kami redha, maka uruslah urusan kami ini dengan baik dan keberkahan. Nah itu. Wa nasyara annahu la mafarra min tahammul mas'uliyyah. Ini menunjukkan bahwa dia tidak punya pilihan kecuali untuk melanjutkan kepemimpinan khilafahan, ya. Kemudian dia menyebutkan bagaimana metode kepemimpinan yang akan dilakukan dalam pidato perdananya saat dia menjadi khalifah. Amma fa innahu laisa ba'da nabiyikum nabi. Di pertama dia katakan, tawila tidak ada lagi nabi setelah nabi kalian, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala ba'dal kitabi alladhi unzila alaihi kitab. Dan juga tidak ada lagi kitab selain Al-Quran yang telah turun kepada Nabi Muhammad SAW. Ala inna ma halal halal ila yaumil qiyamah. Ketahuilah, apa yang telah dihalalkan Allah, ia akan halal sampai hari kiamat. Ala inni lastu biqadin. Saya bukanlah orang yang akan mengambil sebuah keputusan, walaki munafin. Saya bukan orang yang berhak untuk menentukan hukum, ya. Tapi saya hanya sekedar melaksanakan. Ala wa inni lastu bimubtadi'in, walakini muttabi'in. Dia mengatakan, saya ini bukan ala orang yang akan melakukan bid'ah-bid'ah, membuat perkara-perkara yang baru, walakini muttabi', saya akan benar-benar mengikuti, yaitu sunnah para khulafa rasyidin dan sunnah para a'immah yang telah adil dalam pemerintahan mereka. Maka dia katakan, wa inni lastu bimuttadi'in, saya tidak akan melakukan perkara-perkara yang bid'ah, ya, tapi saya akan melakukan hal-hal yang telah digariskan oleh para sahabat Nabi SAW. Walakin muttabi' sabihan mengikuti. Ala innilas laisa li ahadin an yuta'a fi ma'siyati Allah. Innahu laisa li ahadin an yuta'a fi ma'siyati Allah. Dia ingat juga. Ketahuilah bahwa tidak ada seorang pun boleh ditaati dalam bermaksiat kepada Allah. Ini nasihatnya. Jadi artinya dia kalau seandainya ada perintah dan keputusan dia yang tidak sesuai dengan aturan agama, maka rakyatnya dia persilakan untuk membangkang, tidak boleh mentaati dia. Maka dia katakan tidak seorang pun pantas untuk ditaati dalam bermaksiat kepada Allah. Memang Rasulullah SAW telah menyebutkan la ta'ata lil makhluk fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada manusia, kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah SWT. Ala inni lastu bi khairikum. Kemudian dia menyebutkan, aku bukan orang terbaik di antara kalian. Walakinni rajul minkum gara'an Allah ja'alani asqalakum. Ya, bukan saya, tapi saya adalah salah seorang di antara kalian yang Allah menjadikan aku sebagai orang yang membawa beban kalian. Ya. Ayuhan nas, man sahibana fal yusahibna bi khamsin. Kemudian dia sebutkan, wahai para manusia, wahai kaum muslimin, barang siapa yang menjadi teman kami, hendaklah dia memiliki 5 perkara. Wa illa fala yaqrubna, jika tidak jangan dekati kami. Yarfu ilaina hajatan man la yastati'u rafa'aha. Syarat pertama adalah orang yang menjadi teman kami, ya, adalah orang yang mampu mengangkat kebutuhan orang yang tidak mampu mengangkatnya kepada kami. Artinya, jika ada di sana masyarakat tidak mampu untuk datang untuk menyampaikan pendapat-pendapatnya, kebutuhan-kebutuhannya, hendaknya ada yang menjadi orang-orang pejabat, orang-orang yang itu adalah tugasnya adalah mengangkat kebutuhan mereka, mengangkat usulan mereka. Wa'inuna alal khairi bijuhdihi waduna alal khairi alama nahtadi ilaihi. Kemudian orang-orang yang berhak untuk menjadi teman kami adalah orang yang membantu kami untuk melakukan perkara yang baik dengan segala kesungguhannya. Yang ketiga adalah dia menunjukkan perkara-perkara yang baik yang kami untuk memberikan masukan-masukan yang positif. Ini dia minta kepada orang-orang yang di sekitarnya. Wala iktabana innana ra'iyya wala ya'tarid fi ma la ya'ni. Itu perkara yang berikutnya adalah jangan sampai ada yang menggunjingkan seseorang di sisi kami. Dia tidak mau aduan-aduan yang tidak ada bukti, ya. Jangan sampai ada yang berghibah di sisi kami, ya, terhadap rakyat. Dan tidak pula tarik fima lah yakni, atau berbicara perkara yang tidak bukan urusannya, tidak penting, ya. Usikum bi taqwallah, kemudian aku wasiatkan kepada kalian semua, kata dia saat diangkat menjadi khalifah, untuk bertakwa kepada Allah. Fa inna taqwallah ya khalfun min kulli syai wa laysa min taqwallah khalfun. Jadi ketaatan kepada Allah adalah yaitu benteng dari segala hal, dan tiada selain takwa Allah dari pembenteng dapat membentenginya. Wa'malu li akhiratikum, hendaklah kalian beramal untuk akhirat kalian. Fa inna man amila li akhirati kafallahu tabaraka ta'ala amra dunyahu. Ini nasihat dia kepada rakyatnya, hendaklah kalian berupaya untuk mencari kebahagiaan akhirat, barang siapa mencari kebahagiaan akhirat maka Allah akan cukupkan kebutuhan dunianya. Ya, ini janjinya memang, ya. Rasulullah SAW sudah menunjukkan sebuah hadisnya, ya, barang siapa menjadikan dunia harapan utamanya, motivasi hidupnya, dia akan disibukkan dengan dunia itu, bahkan akan tercebar-berai urusannya, dan dunia tidak akan datang kecuali dia tidak akan mendapatkan dunia sesuai yang telah ditakdirkan baginya. Demikian pula barang siapa yang ingin menjadikan akhirat sebagai harapan dan keinginan yang tertingginya, maka Allah akan mudahkan urusannya dan Allah akan datangkan dunia kepadanya dalam keadaan terpaksa. Maka oleh sebab itu di sini Syaikh Muhammad bin Aziz menyebutkan, ya, jadikanlah semua amalan kalian itu untuk mencari kebahagiaan akhirat kalian, dan Allah akan mencukupkan segala kebutuhan dunia kalian. Wa aslihu sarairakum, kemudian perbaiki hati kalian. Ya, isi hati kita perlu perbaiki, rahasia kita harus perbaiki. Ya, jangan ada dengki, jangan ada hasad. Ya, perbaiki amal batin kalian. Maka dia semua aslihu sarairakum. Yuslihallahu karim ala niyatikum. Allah akan perbaiki kondisi nyata kalian. Subhanallah. Jadi ada nasihat yang sangat penting ini, baik-baik rakyat maupun penguasa, yaitu pertama adalah jika kita semua ingin meraih kebahagiaan akhirat, maka perhatian kita akan ke sana, maka kita akan terjauh dari berlomba di dalam dunia ini, tapi Allah akan cukup kebutuhan dunia kita. Kemudian juga nasihatnya adalah perbaiki niat kita, hati kita, jauh dari penyakit-penyakit hati yang akan merusak, ya, kondisi kita, hubungan kita dengan penguasa, hubungan kita dengan tetangga, hubungan kita dengan orang lain. Maka jika kalian perbaiki hati kalian, Allah akan perbaiki kondisi kalian yang nyata. Ya. Wa aktsiru min dzikril maut, perbanyaklah dari ingat kematian. Wa ahsinu, ya, al-isti'dad qabla an yanzila bikum. Ya, ingatlah kematian, bersiaplah sebaik-baiknya untuk sebelum datangnya kematian kepada kalian. fa innahu hadimul ladzat, karena kematian itu akan menghancurkan segala nikmat. Ya. Kemudian dia nasihatkan lagi, wa nadil umma lain lam yakhtalif fi rabbiha wala fi nabiha wala fi kitabiha wa inna ikhtalafu fi dinar wa dirham. Dia sebutkan juga perselisihan di tengah umat ini bukan karena masalah beriman kepada Rabb-nya, bukan karena pada tentang nabinya, dan bukan pula tentang kitab sucinya, tetapi perbedaan-perbedaan perselisihan diawali dengan adalah dalam masalah dinar dan dirham. Ya, perpecahan di tengah umat ini kata beliau bukan karena berselisih tentang beriman kepada Allah. Ya, maksudnya dengan meyakini tentang ada Allah yang harus kita iman, yang kita sembah, yang bukan tentang nabinya, bukan tentang kitab sucinya, tapi sering diawali oleh adalah perkara tentang dinar dan dirham, harta ya, dan uang. Wa inni wallahi la u'ti ahadan batilan, la u'ti ahadan batilan wa la amna ahadan haqqan. Saya tidak akan pernah memberikan suatu hak kepada seorang yang itu adalah tidak haknya, dan juga tidak akan pernah menghambat hak seseorang. Ya. Summa rafa'a sawtahu hatta asma'a an-nas fa qala ayyuhan nas man ata'a Allah wajaba ta'atuhu wa man 'asa Allah fala ta'ata lahu. Wahai manusia, wahai orang semua ya, hadirin dan hadirat, begitulah bahwa tidaklah boleh mentaat ya, orang yang wajib ditaati adalah apabila dia taat kepada Allah, dan orang yang berdosa kepada Allah dia tidak perlu ditaati. Ati'uni ma ata'tu Allah, taatlah kepadaku, kata Umar bin Aziz, selama aku taat kepada Allah. Fa'in asaitullah fala ta'atali alaikum, jika aku bermaksiat kepada Allah maka kalian tidak boleh taat kepadaku. Wa inna man haul min haulikum minal amsar wal mudun fa inna man hum ata'u kama ata'tum fa ana waliyukum. Adapun orang-orang di sekalian di daerah-daerah kota-kota semuanya, ya, jika mereka taat sebagaimana yang taatan kalian maka aku adalah pemimpin kalian. Wa inhum naqamu falastu lakum biwalin, jika kalian membenci, ya, kalian tidak suka, maka saya bukanlah pemimpin kalian. Kemudian dia turun, ya, itulah nasihat-nasihatnya saat dia menjadi awal dia pidato perdananya saat dia telah ditunjuk menjadi khalifah sebagai pengganti Sulaiman bin Abdul Malik. Baik, sebetulnya banyak sekali bagaimana keperbadian dia saat telah menjadi khalifah. Benar-benar menerapkan ya, keadilan. Kemudian dia menentukan orang-orang yang ingin menghubunginya. Itu ada lima sebab. Itu tadi kita sebutkan adalah memiliki kebutuhan. Ya, ayyafa ilaihi hajatan malaih satu ayyasil ila khalifah. Menyampaikan kebutuhan-kebutuhan orang yang mungkin tidak bisa untuk datang menemui khalifah. Ya. Kemudian tadi sudah sebutkan juga bahwa dia harus siap menjadi orang yang setia untuk menegakkan kebenaran, kebaikan. Ya. Kemudian, ya, juga larangannya untuk tidak bolehnya seseorang yang mendekat kepadanya suka membicarakan orang lain, ya, mengadu domba dan lainnya. Taib. Kemudian, dalam pidato-pidato yang tadi cukup banyak sekali ya, bagaimana dia sangat menekankan nasihat-nasihat agama kepada kaum muslimin saat dia berkuasa. Berikutnya adalah bagaimana yaitu keadilan di masa Umar bin Abdul Aziz ini. Ini sangat terasa sekali sehingga menjadi suatu apa namanya fenomenal sekali kata keadilan di masa Umar bin Abdul Aziz ini. Dijelaskan di sini bahwa keadilan itu ada dua, yang pertama adalah melarang kezaliman dan menupas kezaliman dari orang yang dizalimi, ya, itu mengambil hak-hak mereka dan juga menghalangi adanya permusuhan-permusuhan, ya. Dan bentuk yang kedua adalah yaitu surah ijabiyah tata'alak bi'aktar mata'alak bi'daulah, itu berkenaan dengan hal berkenaan dengan negara, ya, yaitu parasitik pribadi rakyat, memberikan kebebasan mereka untuk berekspresi, beramal, bertindak, berbuat sesuai dengan apa yang diberikan keluasan di dalam Islam. Nah, ini bentuk keadilan yang dia lakukan di dalam kekuasaannya. Di antaranya waqad qama amirul mu'minin Umar bi hadzal rukn al-'azim wa bada al-khatir ala atam wajhin wa kana yara anna al-mas'uliyata was-sulta fi nadhri Umar hiya al-qiyam bi haqqin nas. Pertama dia melihat, Umar bin Aziz ini melihat bahwa kekuasaan itu adalah melaksanakan memberikan hak-hak setiap manusia yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya. Kemudian melaksanakan pembangunan, memajukan masyarakatnya. Ya. Ini di antara hal-hal yang dilakukan oleh Umar bin Aziz. Pertama dia menepas kezaliman dulu, kemudian memberikan hak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sesuai dalam agama. Bagaimana dia membalikan, memulai menerapkan keadilan itu pada dirinya sendiri? Maka dia mulai dengan dirinya, tanfidha lima arada Umar min radil mazalim mahkana saghiran ukabiran bada binafsihi. Di mana Umar bin Aziz ini betul-betul mencontohkan keadilan itu pada dirinya, kepada masyarakatnya. Dia dimulai dari dirinya sendiri. Ya. Sehingga dia menjadi contoh bagi yang lainnya. Pertama adalah panadha ila ma fi yadi min ardin aw mata'in faqara minhu hatta nadha ila fasl khatim faqala hadha mimma kana al-walid ibn Ali atanihi mimma ja'ahu min ardil maghrib fakharja minhu. Di semua kekayaan-kekayaan yang dia dapat hadiah di masa pemerintahan sebelumnya, di masa al-walid ibn Ali, ya, itu dia kembalikan. Wa kana dhalika israrihi aqta shay bi yaqinin hatta ila ma fi yadi la shibata. Kemudian dia kembalikan semua, ya, pemberian-pemberian yang hadiah-hadiah yang ada pada diberikan oleh penguasa sebelumnya, sehingga dia yakin apa yang ada pada tangannya adalah hal-hal yang tidak ada keraguan tentang kehalalannya. Nah, ini salah satu hal yang dia lakukan pertama. Kemudian, ya, ini dia mulai mengembalikan harta-harta yang dia peraih sama dia penguasa sebelumnya sebagai gubernur. Hadiah-hadiah itu dia kembalikan, ya, sehingga hal-hal yang dia ragukan keabsahan kepemilikan atau hadiah-hadiah yang diragukan tentang pembagian pemberian daripada raja-raja sebelumnya, penguasa sebelumnya, dia kembalikan. Ya. Kemudian disebutkan juga di sini, hinistakhlafa nazar ila makan lumia. Dia lihat bagaimana budak-budak yang dia miliki, pakaian-pakaian, ya, hal-hal yang berlebih-lebihan. Faba aku la makan nabi anhu ghaniyun, dia jual. Fabalah salah 20,000 dinar, sehingga totalnya sekitar yaitu 23,000 dinar. Ya. Lalu dia sedekahkan. Faja'alu fis sabil. Kemudian ini pembagian-pembagian yang dia dapatnya. Oleh sebab itu diriwayatkan oleh Ibnu Jauzi dari Ismail bin Hakim anu qala, kunna 'inda Umar bin Abdul Aziz hatta tafarraqa an-nasu wa dakhala ila ahlihi. Ini diceritakan ketika kami berada di rumah Umar bin Aziz, ketika manusia sudah pada pulang saat pedatonya tadi, kemudian dia masuk ke rumahnya, lil qa'ilah fa idza munadin yunadi. Kemudian dia memanggil, ya, salatu jami'ah. Faqala fa faza'na faza'an syadidan makhafata an yakuna qad ja'a fatqu min wajhi min alwujuh aw hadathun. Jadi ketika itu dia terkejut karena ada panggilan secara umum untuk berkumpul. Wa inna makana an huda'a muzahiman faqala ya muzahim inna alqaum qad atuna ataya wallahi ma kana lahum ayatu naha. Dia bilang kepada apa namanya asisten pribadinya itu Muzahim, yang dia bilang, ini mereka ini adalah telah memberikan hal-hal kepada kita yang mungkin kita tidak berhak menerimanya. Maka nalana anak belah. Ya, tidak pantas untuk kita. Wa inna dhalika qad sara ila ilayya laysa alayya fihi dunallahi muhasib. Di mana hal ini, perkara-perkara ini tidak bisa menghisab kecuali Allah Subhanahu wa taala. Faqala lahu Muzahim, ya amil mu'minin, hal tarikam walad. Ya, wahai amil mu'minin, bagaimana, apakah engkau tahu bagaimana bagian anak-anakmu? Ya, hum kada wa kada. Fadharapan aynan faja'ala istadbi'u wa yakulu akiluhum ilallah. Kemudian juga dia, semua harta-hartanya yang tadi dapat pembagian-pembagian negara, dia serahkan. Kemudian dia tanya, bagaimana dengan anak-anakmu nanti? Ya, dia kata Umar bin Aziz, saya serahkan dia kepada mereka, kepada Allah. Summa intalaqa Muzahim min wajihi wa dhalik hatta izda'na ala Abdul Malik. Ya, fa'aznan lahu wa qa'istaja' liqa'ihi faqallahu Abdul Malik, maja' bika ya Muzahim hadis sa'a. Jadi dia minta di Muzahim ini mengurusi perintah daripada Umar bin Aziz, yaitu Amin ini memanggil saya. Fadzakar lahu maqalahu Umar bin Aziz. Fakalahu qala qultu lahu ya Aminin, tadrikam waladak, ini anak dari Umar bin Aziz ada namanya Abdul Malik. Kemudian, ya, bi'sa wazir din anta ya Muzahim, summa wasaba fantalaka ila babi abihi Umar fasta'na alaihi faqalahu azin. Jadi minta anak ini menemui ayahnya Umar bin Aziz ini. Ini ketika Umar bin Aziz ini ingin menyerahkan harta-hartanya untuk kepada negara, ke kas negara, untuk hal-hal yang dia ragukan tentang kepemilikan, keabsahan kepemilikannya. Ini bagaimana ya ke apa namanya kita lihat ya Umar bin Aziz ini memulai dari dirinya sendiri untuk mencontohkan perkara-perkara yang syubhat atau perkara kewaroannya di dalam memiliki harta yang dia miliki, sehingga memang dengan kejujuran niatnya, ketawaduan ini dan juga keikhlasan dia, dia mendapat suatu bantuan dari Allah Subhanahu wa taala saat berkuasa. Dimudahkan Allah Subhanahu wa taala bagaimana rakyatnya menjadi sejahtera, dimudahkan Allah Subhanahu wa taala bagaimana dia mengurus negaranya, sehingga berbagai kesuruhan-kesuruhan yang memang mungkin ancaman pada penguasa-penguasa sebelumnya terhadap Bani Umayyah di masa Umar bin Aziz itu, ancaman-ancaman itu sangat mereda sekali, karena mereka melihat bahwa Umar bin Aziz itu adalah ketika berkuasa bukan tujuannya adalah memupuk kekayaan atau bermewahan, tetapi dia benar mencontohkan hidup yang sederhana dari dirinya sendiri kepada masyarakatnya. Jadi ini di antara perkara yang dilakukan Umar bin Aziz. Sebetulnya banyak sekali cerita tentang bagaimana Umar bin Aziz ini mengeluarkan dari kekayaan-kekayaan dari istrinya juga, yang karena istrinya juga adalah keluarga khalifah yang memang banyak mendapat jatah-jatah dari orang tuanya, dari saudaranya ya, sebagai raja, sebagai penguasa saat itu. Maka dia berbicara kepada istrinya, kamu memilih saya atau memilih harta-harta ini, sehingga dia kembalikan harta-harta yang dia dapatkan dari orang tuanya, dari kakak-kakaknya yang berkuasa sebelumnya itu kepada harta negara ya, sehingga tentu harta negara menjadi jumlahnya sangat kaya ya. Akhirnya dari itulah dapat dilakukan pembangunan-pembangunan. Ini kita lihat memang kalau dipikirnya, seorang penguasa tadi dia memiliki kekayaan, semuanya sudah mendapat pelayanan dari negara, kesehatan, segala macamnya. Jadi akhirnya dia merasa bahwa kelebihan-kelebihan ini tidak ada manfaat bagi dia, untuk apa dia simpan. Maka ini yang membuat orang sangat terharu melihat kepemimpinan daripada Umar bin Abdul Aziz ini. Sebetulnya banyak cerita-cerita bagaimana kewaroannya, sabarnya dia ya, Umar bin Aziz ini, di dalam saat memerintah ya. Di antaranya dia adalah membebaskan orang dari pajak ya, wada al-maks ya, karena pajak dulu pernah juga diambil di masa itu karena kebutuhan negara tidak memiliki apa biaya ya, untuk gaji-gaji pegawai ya. Di hal ini memang para fuqaha membicarakan asal daripada muks pajak itu tidak boleh, kecuali kondisi kas negara tidak ada biaya untuk penyelenggaraan negaranya. Jadi di saat itu dibolehkan negara, tapi bukan sebagai sumber utama dari kekayaan negara, pajak ya. Nah, di sini Umar bin Aziz itu membebaskan rakyatnya ya. Dia dan juga sebagian jizyah daripada orang-orang yang non-muslim yang hidup di wilayah Umar bin Aziz itu, dia bebaskan bayaran jizyahnya, karena memang jizyah itu sebagai tanggung jawab bukti kesetiaan seorang non-muslim kepada pemerintah muslim, dan dia menyepakkan hak yang sama dengan muslim dalam kesejahteraan sosialnya, kesehatan, pendidikan, apapun saja, keamanan, hak-haknya diakui, dan dia kemudian juga kepemilikan harta segala macamnya. Nah, maka Umar bin Aziz sangat melarang memungut pajak ya. Di sini diriwayatkan oleh Muhammad bin Qais, qala ma wala Umar bin Aziz wada'a maks an kulli ardin ya. Kemudian Umar bin Aziz telah menjadi khalifah, dia menghapus pajak terhadap setiap pajak bumi gitu ya, dan juga menghapus jizyah daripada setiap muslim. Nah, ini juga perlu ya, karena teman-teman kita yang terindikasi berpikiran radikal kadang-kadang menyalahkan menganggap ketika penguasa tidak memungut jizyah daripada non-muslim itu menganggap itu suatu pelanggaran ya dalam agama, padahal itu ada kembali kepada kebijakan pemimpin itu sendiri. Kalau pemimpin itu sendiri ingin mengambil, silakan ya. Sebetulnya jizyah ini bukan bentuk kezalim kepada non-muslim, tetapi adalah bentuk tanggung jawab mereka dalam pembangunan negara juga, karena orang muslim mengeluarkan zakat dalam banyak hal ya. Ada momen-momen yang mereka bertanggung jawab untuk kesejahteraan sosial bersama. Ada zakat fitrah namanya, ada zakat mal ada namanya, ada nanti ada udhiyah. Ini adalah kebicaraan untuk kesejahteraan umum ya. Nah, orang-orang yang non-muslim, dia ada namanya cara untuk kesejahteraan umum, pembangunan, dukungannya kepada pemerintah dengan bentuk itu jizyah tadi. Nah, hal ini pun dibebaskan oleh Umar bin Aziz di masa kekuasaannya dia. Itu dihapuskan pajak maupun jizyah, dihapus oleh Umar bin Aziz. Ya. Kemudian, ya, ini berapa kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Umar bin Aziz ya, di masa dia. Kemudian juga bukan sampai di situ ya, bukan hanya masalah kesejahteraan apa namanya masyarakat sampai kepada perhitungan masalah bagaimana orang memiliki binatang ternak tidak boleh disiksa, tidak boleh digunakan hal-hal yang tidak pantas bagi binatang ternak. Jadi kalau orang bicara masalah umpamanya hak asasi manusia, tapi di masa Islam itu ada juga bagaimana binatang tidak boleh dibebani hal lebih itu. Maka dia melarang an-nakhsidaba bil hadida wa anilijam. Jadi asiqal, tidak boleh kekangan onta ataupun kuda itu terlalu berat ya, menyemberatkan, menyakitkan para binatang-binatang itu, ternak itu tidak boleh itu. Ya, atau dengan menandai pemilik. Kalau dulu orang-orang itu menandai pemiliknya ini karena unta itu dilepas di padang yang luas bercampur dengan orang lain, itu masing-masing pemiliknya memberikan apa namanya tanda pada binatang ternaknya dengan menggunakan semacam apa namanya besi panas untuk menandai di kulitnya. Ini tidak boleh oleh Umar bin Aziz. Ini bagian daripada kezaliman pada binatang. Ya, maka ini beberapa kebijakan-kebijakan yang ya yang dilakukan di masa Umar bin Aziz. Kemudian juga fi tahdidi hamulatul ba'ir bi 600 ritl. Bahkan kalau apa namanya unta bawa barang itu tidak boleh lebih daripada 600 ya liter ya. Jadi tidak boleh lebih. Jadi sampai ke demikian ya, keadilan Umar Aziz itu bukan hanya pada rakyatnya, bahkan pun binatang-binatang pun dia atur penggunaannya oleh Umar Aziz. Jangan sampai yaitu onta membawa lebih dari 600 liter. Ya, tidak boleh membawa barang lebih dari itu. Nah, ini menentukan bagaimana apa namanya Umar bin Aziz keadilan yang ada di masa dia. Kebebasan di masa Umar bin Aziz, ya diberi kebebasan. Kebebasan untuk berpikir ya, tetapi bukan berpikir yang aneh-aneh. Seorang bebas mengemukakan pendapat, kebebasan-kebebasan yang memang dibebaskan oleh dalam agama. Baik, ini sebetulnya panjang ya, bercerita tentang ini bagaimana memang banyak ulama yang mencoba apa namanya mengambil faedah-faedah dari kekuasaan Umar bin Aziz yang menjadi apa namanya itu fenomenal di dalam kekuatan keadilannya. Memang kalau kita lihat hal yang detail-detail itu betul-betul diperhatikan oleh Umar bin Aziz, seperti contoh tadi kita sebutkan bagaimana dia sampai orang membawa barang untuk kendaraan dari dengan onta atau kudanya tidak boleh melebihi dari 600 liter liter gitu ya. Bagaimana perhatiannya kepada hal seperti itu. Baik. Kemudian sebetulnya banyak sekali ya keperbedaan dia, takutnya dia kepada Allah ya, kemudian apalagi zuhudnya Umar bin Aziz ya, kita bicara nanti insyaallah pada pertemuan yang akan datang ini kepribadiannya dalam sifat-sifat pembaruan-pembaruan yang dia lakukan dalam kekuasaannya dia ya, sebetulnya banyak ya kita bisa mengambil pelajaran dari Umar bin Aziz ini, sehingga banyak sekali ulama-ulama yang menulis tentang kepribadiannya, keadilannya, dan juga bagaimana ibadahnya dia ya, termasuk juga menulis tentang pembahasan, ada buku kitab membahas tentang pembahasan-pembahasan akidah dari ungkapan dan perkataan dari Umar bin Abdul Aziz. Demikian untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dan kita jelaskan tadi dapat kita ambil ibroh, pelajaran ya, bagaimana praktek keadilan dalam kekuasaan Umar bin Abdul Aziz. Tentu bagi kita-kita adalah sebagai inspirasi, pelajaran bagi kita ya, keadilan dalam keluarga kita, anak-anak kita, kerabat kita ya, bagaimana juga bagi seorang yang beri tanggung jawab di tengah bangsa ini, apapun bentuk tanggung jawab dan tugasnya yang dia pegang ya, yang itu adalah menaungi hajat orang banyak, hendaknya dia memperhatikan bagaimana dia benar-benar berbuat adil kepada semua atau segenap rakyat bangsa Indonesia ini. Demikian, kita kembali kepada Al-Akh yang madu kita dari studio Cilengsi. Nah, Ustaz Barakallahu Fik, jazakumullahu khairan, terima kasih atas pelajaran yang telah disampaikan untuk kami di kesempatan pagi hari ini. Semoga pertemuan yang singkat ini dapat menambahkan ilmu dan manfaat untuk kita semuanya. Berikutnya bagi pemirsa TV Roja, juga para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, yang ingin memperdalam materi dengan bertanya seputar pembahasan ini, silahkan kami tunggu di layanan telepon 0218236543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Untuk pesan singkat di 0819896543. Untuk telepon yang pertama silahkan kami berikan kesempatan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Di mana? Di Jalis Singgalang, Kalimantan Barat. Silahkan. Awak Ustaz, di luar tema, mohon izin Ustaz, ketika di zaman Rasulullah SAW, dalam kajiannya itu penuh hikmat, tenang, damai gitu. Dan sekarang itu beda Ustaz, ketika ada kajian Ustaz, beberapa jemaah itu membawa anak, jadi agak apa istilah kajiannya dia tidak hikmat itu Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khairan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik, saudara kita dari Singkawang, Kalimantan. Semoga Allah SWT menjaga beliau dan merahmati kita semua. Ini fenomena kadang-kadang dalam majlis-majlis ilmu yang perlu kita perhatikan semua adalah kita memang motivasi saudara-saudara kita untuk datang ke majlis ilmu itu sangat penting. Tetapi juga hal yang penting lagi adalah jangan sampai di majlis ilmu kita justru menghambat orang lain yang datang ke majlis ilmu untuk mendapat faedah dari majlis ilmu tersebut. Itu dengan bentuk apa? Kadang-kadang ada sebagian saudara-saudara kita membawa anaknya. Sebetulnya tidak dilarang membawa anak ke majlis ilmu, asalkan kita dapat mengawasinya. Dapat mengawasinya, jangan membiarkan dia berkeliaran kemana-mana. Jadi kita sebelum berangkat ke majlis ilmu, mesti kita sudah jelaskan kepada anak kita bahwa kita ini datang ke majlis ilmu, bahwa kita kalian tidak boleh ribut, tidak boleh ramai di sana, ya duduk bersama abi atau sama umi. Jadi diarahkan anak-anak kita, kapan perlu dia juga kita ajar bawa membawa pena kah atau kertas ya untuk dia fokus di saat kita menyangarkan kajian itu. Jadi jangan dibiarkan anak kita untuk keliaran kemana-mana. Sebagian kita kadang-kadang bawa anak, anaknya dilepas begitu, ya sehingga kadang-kadang berjalan-jalan, kadang-kadang mengganggu jalannya kajian, ya mungkin dia pegang tali mix atau mengganggu, kadang-kadang merusak, ya dan orang-orang terpaksa mengambilnya, menegurnya, ini tidak pantas juga. Kadang-kadang saudara kita juga agak aja sungkannya menegur anak-anak yang keliaran dengan tentu dengan perasaan tidak takut menyinggung perasaan orang tuanya. Maka harusnya pengertian daripada setiap orang tua yang bawa anaknya ke majelis ilmu itu adalah mengawasi anaknya duduk di sampingnya dengan dibiarkan kesempatan anak untuk bermain saat belajar ilmu dengan teman-teman di luar yang dia akan teriak-teriak, bermain-main, lemparan sendal segala macamnya. Tapi hendaklah dari kecil anak kita dibawa ke majelis ilmu tidak bermasalah. Ya, kita taruh di samping kita dan kita pegang, ya, kita arahkan, ya. Apa perlu dia tidur tidak bermasalah. Tapi yang penting adalah kita harus mengawasi dan ketika mengajak anak kita ke majelis ilmu. Mana kita katakan tadi, jangan kita memang kita mengharapkan kita menghadiri majelis ilmu itu adalah ramai, ya bawa anak-anak pun tidak masalah. Yang penting anak-anaknya diawasi. Jangan sampai kita malah menghambat orang lain mengambil faedah. Justru kita niatnya mencari pahala, justru akhirnya malah mendapat dosa karena kita membiarkan anak kita mengganggu orang lain untuk mengambil faedah, mendengarkan kajian yang lebih khusyuk. Demikian, terima kasih atas pertanyaannya. Ini adalah nasihat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya serta kita yang menyimak pada kesempatan kali ini. Berikutnya telepon yang kedua kami persilahkan di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Di mana? Ini dari Tanda Allah dari Pekanbaru. Silakan, Ibu. Pak Ustadz, ini di luar tema. Mohon maaf ini Pak ya, saya mau bertanya sama Pak Ustadz. Ya. Halo, gini Pak, kalau untuk memandikan jenazah, yang terbaik gimana ataupun macam mana doa-doanya? Mohon penjelasannya Ustadz. Banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Memandikan jenazah, ya, itu pertanyaannya dari ibu kita dari Pekanbaru tentang bagaimana proses memandikan jenazah dan cara-caranya. Tentu dalam kesempatan ini tidak bisa kita rinci penjelasannya dengan sempurna ya, tetapi memandikan jenazah itu pertama siapa melaksanakan lebih aula. Jika yang meninggal adalah suami, itu lebih utama seorang istri. Ya, jika seorang istri adalah suami. Jika orang tua laki-laki adalah anaknya laki-laki, jika ibu adalah anaknya yang perempuan. Nah, itu lebih utama. Majikan sebagai bakti kita kepada orang tua kita. Maka oleh sebab itu setiap anak hendaknya mengerti bagaimana cara penghijaran jenazah itu, terutama memandikannya. Memandikannya seperti saat aturannya seperti mirip seperti orang mandi wajib di dunia. Wajib. Jadi, pertama diwudukkan dulu. Setelah diwudukkan, baru setelah itu disiram bagian yang terkanannya, ya, kemudian sisi ke kirinya, kemudian baru disabuni dan begitu. Kemudian setelah itu disiram sisi yang kanan dan kemudian lanjut ke sisi yang kiri. Itu secara mujmal, secara umumnya begitu memandikannya. Ya, kemudian tuh ada nanti tentunya ditekan perutnya jika ada kotoran-kotoran yang tersisa dengan ditutup bagian-bagian yang kemaluan dan segala macam itu dengan kapas setelah selesai memandikannya. Lalu nanti setelah itu dikafani. Insyaallah tuntunannya banyak, buku-buku dijual di toko-toko buku, bisa diambil ataupun di-download ataupun di YouTube juga banyak, ya, tata cara pelaksanaan mandi jenazah. Mudah-mudahan itu bisa lebih untuk dilihat dan diperhatikan dengan baik-baik. Kalau tidak, mungkin barangkali bisa diusulkan kepada pengajian-pengajian yang tempat ibu hadir untuk diadakan pelatihan-pelatihan seperti ini kepada para jamaahnya, ya, baik para jamaah laki maupun perempuan, ya, adakan pelatihan bagaimana cara-cara memandikan jenazah. Ya. Sebetulnya ya memang dimulai memiringkan kanan ke kiri, itu ada aturan-aturan kapannya. Pertama disiram yang kanan, kemudian diiringkan ke kiri, dan seterusnya. Itu ada teknik-tekniknya, dan lebih rincinya mungkin lebih banyak dipraktekkan, ya. Mudah-mudahan nanti diusulkan kepada majlis-majlis taklim yang ada untuk diadakan praktek bagaimana proses pemandian jenazah dan mengkafaninya. Wallahu a'lam bissawab. Naam, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Berikut kami akan bacakan dari pesan singkat yang telah masuk dari hamba Allah di Cilengsi yang bertanya, Ustaz, bagaimanakah dengan keinginan sebagian kaum muslimin baik dari organisasi-organisasi yang mengatasnamakan Islam ingin memiliki pemimpin seperti Umar bin Abdul Aziz pada zaman sekarang ini, sehingga memunculkan wacana-wacana baik di pengajian-pengajian, likok-likok dan sebagainya, memberikan semangat kepada para pemuda untuk memilih dan mendapatkan pemimpin seperti Umar bin Abdul Aziz. Apakah wacana-wacana seperti ini bisa diwujudkan dengan giroh yang begitu kuat yang di sampaikan oleh mereka dan para pemuda-pemuda Islam ini? Silakan, Ustaz. Taiblah, syak semua kita ya beringin mendapat pemimpin yang adil, pemimpin yang baik, pemimpin yang jujur. Tidak ada di antara kita yang tidak ingin demikian. Cuman prosesnya mesti tentu panjang. Dan juga perlu kita ketahui, tidak akan pernah akan ada seperti Umar bin Aziz keadilannya di akhir zaman ini, kecuali setelah munculnya nanti Mahdi Al-Muntazir di akhir zaman, yaitu Mahdinya Al-Sunnah, bukan Syiah, ya. Itu yang mungkin bisa melakukan keadilan sepenuhnya. Tetapi pemimpin sebenarnya yang telah dikatakan juga oleh Anas bin Malik, la'ti zaman illa syurman qablah, tidak datang suatu masa kecuali lebih buruk kondisinya dari yang sebelumnya. Dan juga pernah dikatakan kepada Ali bin Talib oleh seseorang, ya, kenapa engkau tidak melaksanakan pemerintahanmu damai tentram sebagaimana di pemerintahan Umar bin Khattab dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhuma. Ali bin Abi Talib menjelaskan bahwa kondisi masyarakat di masa Abu Bakar dan Umar berbeda dengan kondisi masyarakat di masa Ali bin Abi Talib. Masyarakat di masa Abu Bakar dan Umar adalah masyarakat yang ilmunya, yang ketakwaannya, kezuhutannya, dan akhlak mereka, ibadah mereka, kedekatan mereka Allah berbeda dengan masyarakat yang ada di masa Ali bin Abi Talib. Di masa Ali bin Abi Talib pun dengan masyarakat-masyarakat yang sudah mulai muncul paham-paham yang tidak sesuai dengan apa yang dipahami ini, pengamalan-pengamalan, perbuatan, keyakinan-keyakinan yang menyimpang, sehingga timbullah berbagai kekisruhan-kekisruhan di tengah masyarakat. Jadi, karena semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan pemimpin-pemimpin yang ujian bagi mereka. Maka oleh sebab itu kita perlu memperbaiki diri bersama dulu, yaitu terutama kita perbaiki masyarakat kita, ya, jauh dari sifatnya yang juga yang mereka mencela korupsi, tapi mereka pun melakukan tindakan-tindakan yang sama, walaupun dalam bentuk skala yang kecil, ya, kebohongan, ya, mengkhianat, mengambil harta orang lain tanpa izin, mencaplok tanah orang lain, ya, banyak hal perkara-perkara kemaksiatan yang ada di tengah masyarakat. Sehingga efeknya itu akan mempengaruhi kepada kondisi pemerintahan yang Allah berikan kepada kita. Maka oleh sebab itu memang satu nasihat yang dalam daripada seorang muhaddis al-mu'asir Syekh Nasruddin Al-Albani menyebutkan, jika kalian ingin menegakkan daulah Islamiyah, tegakkan daulah Islamiyah pada diri kalian sehingga Allah akan tegakkan di tengah bumi kalian. Maka kita perlu memperbaiki diri kita bersama-sama. Tidak masalah kita punya semangat, kita ciptakan pendidikan-pendidikan yang arah membentuk pemimpin yang adil. Betul, itu semua kita lakukan. Tetapi kita juga tidak boleh melakukan perkara-perkara yang sifatnya melanggar aturan-aturan yang kita sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW dalam sunnahnya. Ya, bagaimana menghadapi pemimpin-pemimpin yang zalim itu, karena memang tidak akan ada pemimpin yang zalim. Sehingga Rasulullah SAW dalam hadis yang begitu banyak dikumpulkan oleh Imam Muslim yang diberi judul kitabnya oleh Imam Nawawi, itu Kitabul Imarah, itu hadis-hadis yang berkenaan dengan berbagai hal tentang kepemimpinan, ya, dimulai dari kepemimpinan yang tentang bagaimana kalau tidak bukan dari orang Quraisy, itu semua dijelaskan di situ. Hadis-hadis yang begitu banyak sekali ya dibahas di situ. Maka ketika ada pemimpin yang zalim, ya, kita memang perlu upaya memperbaiki kondisi-kondisi yang ada, tapi bukan berarti kita juga menjadikan itu sebagai ajang untuk melakukan tindakan-tindakan yang luar aturan yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Karena kita yakin bahwa keadilan, kedamaian itu hanya dengan mengikuti tuntunan yang telah ditentukan oleh Rasulullah ketika kita menghadapi pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak jujur. Tapi bila kita tidak melakukan itu, maka tidak akan dapat kita pemimpin yang zalim itu, pemimpin yang adil itu, ya, tidak akan dapat pula kita akan meraih harapan memiliki pemimpin yang zalim yang adil, ya. Ketika kita tidak bersikap menyikap pemimpin yang zalim itu sesuai dengan tuntunan yang ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena timbal balik biasanya, ya, kezalim yang ada juga akibat dari sebuah kezalim yang ada pada diri dan di tengah masyarakat. Dan Allah tegaskan, ya, kadzalika nuwalli ba'dha dhalimin ba'dhan mimma kanu yaksibun. Allah angkat sebagian orang zalim itu menjadi pemimpin atau sebagian yang lainnya karena ulah dari sikap dan tindakan mereka. Kita ingat bagaimana perkataan Hasan al-Basri ketika seorang mengadukan tentang kekejaman Hajjaj, menyebutkan ini adalah balasan dari perbuatan kalian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mengangkat pemimpin yang zalim untuk menegur kalian, untuk mengembalikan kalian, untuk menyadarkan kalian, atau sebagai pengampun dosa-dosa atas dosa kejahatan-kejahatan dosa yang kalian lakukan. Maka Hasan Basri menyebutkan, jangan kalian tolak, jangan kalian tentang takdir oleh Allah, ketentuan Allah ini dengan mengangkat pedang melawan, artinya melakukan pemberontakan atau menggulingkan kekuasaan. Justru karena itu akan menimbulkan kerusakan yang lebih fatal. Pertama adalah penguasa memiliki angkatan yang lebih besar jumlahnya dan peralatan lebih lengkap, ya. Tentu mereka akan melakukan perlawanan dan melakukan pertahanan untuk menjaga kekuasaan mereka, itu pasti. Dan sudah banyak sejarah membuktikan bahwa setiap pemberontakan dan perlawanan terhadap penguasa yang resmi tidak membuahkan hasil kecuali hanya kehancuran dan kemusnahan. Maka cukuplah itu sebagai ibarat bagi kita. Bahkan kondisi-kondisi yang telah kita saksikan di zaman kita ini, sudah banyak fakta dan datanya, apakah kita akan mengulangi hal yang sama di negara kita? Maka kita perlu perbaiki bersama, dan utamanya kita perbaiki diri kita, masyarakat kita, ya, sehingga semoga dari masyarakat yang kita bina, kita diri ini lahir pemimpin-pemimpin yang berkualitas, ya. Dan kita mendoakan juga, tidak lupa dari pemimpin yang ada, kita doakan agar Allah memberikan mereka petunjuk arahan kepada yang baik, karena Allah SWT maha kuasa untuk merubah kondisi ini dengan sangat cepat atau singkat, ya. Maka kita jangan putus asa dari kondisi yang ada. Ibadah yang harus kita lakukan adalah berdoa, memperbaiki dan ikhtiar, ya. Tapi ikhtiar kita sesuai dengan alur dan aturan yang ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Na'am Ustaz, barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Berikut kami bacakan kembali dari pesan singkat yang datang dari saudara kita yang bertanya pada kesempatan kali ini. Ustaz, apakah benar ada perkataan Umar yang memukul atau mengusir pedagang dari pasar jika pedagang itu tidak berilmu dalam berdagangnya? Mohon penjelasannya, silakan. Perkataan Umar bin Khattab memang banyak dinukil oleh para ulama-ulama tentang hal itu. Tidaklah ya la yutajir fi suqina, ya, jangan sampai ada yang berdagang yang tidak paham tentang urusan jual beli. Karena bisa kalau dia tidak paham jual beli, mungkin dia akan berjual beli dengan sistem yang haram atau riba. Ini yang dilarang oleh Umar bin Khattab. Itu masyhur ya, dinukil oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Dalam motivasi untuk menuntut ilmu. Ya, jika kita berprofesi sebagai seorang pedagang, dan kita mengerti berbagai macam-macam bentuk pedagang-pedagang yang dihalalkan, dan juga bentuk transaksi-transaksi yang dibolehkan. Atau yang dihalalkan, diharamkan, kita harus mengerti. Supaya Karena jika terjadi hal-hal demikian, ya pelanggar-pelanggar hukum ini mulai akan menyebabkan rusaknya sistem kemasyarakatan, ekonomi di masyarakat. Dan setiap hal itu diantara ulama menyebutkan jika tersebar riba di sebuah negeri, itu yang paling banyak fatal akibat Allah menimbulkan azab adalah kekeringan, hujan yang turun tapi tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Itu diantara yang disebutkan dalam perjelasan para ulama, ya, tidak adanya keberkahan di dalam usaha yang kita lakukan, ya, uang banyak tetapi tidak ada keberkahan dari uang yang banyak itu, ya. Maka oleh sebab itu kita yakin bahwa siapa yang petunjuk yang telah Allah jelaskan, yang telah dibawakan oleh Rasulullah SAW, itulah petunjuk yang sempurna demi mencapai kebahagiaan kesejahteraan. Selama kita mencari kebahagiaan kesejahteraan di luar aturan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah kita temukan kebahagiaan itu. Maka oleh sebab itu Umar bin Khattab sangat menekankan pentingnya ilmu bagi seorang pedagang, ya. Kita lihat sekarang kejahatan dari dunia perdagangan luar biasa. Bukan pedagang yang selaka besar, jangan pedagang-pedagang asongan saja melakukan tindakan-tindakan yang sangat fatal kesehatan orang, dicampur makanan-makanan yang tidak halal ataupun bahan-bahan pengawet, bahan-bahan donan yang sangat mengkhawatirkan kesehatan orang banyak. Nah, bagaimana ini? Ya, bahkan kadang-kadang dikonsumsi oleh anak-anak tingkat SD, makanan-makanan yang penuh dengan pengawet-pengawet dan segala macam hal yang membahayakan kesehatan orang lain. Ya, ini suatu dosa yang sangat besar sekali. Ya, dia menjual hal itu demi untuk mencari keuntungan pribadinya dan menghancurkan kesehatan orang lain. Dan banyak sekali ya campuran-campuran yang ada di pasar, bermacam-macam penipuan-penipuan, mulai dari buah-buahan yang diberi macam bentuk alat-alat kimia sehingga dia kelihatannya segar, kelihatannya baru. Ini suatu hal yang perlu diperbaiki. Maka kita lihat lini kejahatan, kerusakan yang ada. Bukan hanya kita fokus kadang-kadang di sisi dunia politik, tapi di sana ada juga kejahatan-kejahatan di dunia perdagangan dan bisnis-bisnis yang perlu kita benahi bersama. Jadi oleh sebab itu memang Umar bin Khattab sangat menegaskan pentingnya para pedagang-pedagang itu mengerti tentang hukum Allah agar ya, usaha apa yang mereka lakukan itu membawa faedah, karena pedagang itu hubungan timbal balik dengan orang lain, ya, merugikan orang lain. Kezolim-kezolim akan banyak terjadi jika pedagang-pedagang tidak memahami tentang hukum jual beli itu. Jadi oleh sebab itu memang itu dinisbahkan banyak kepada Umar bin Khattab tentang perkataan tadi, tidaklah boleh berdagang di pasar kami kalau orang-orang tidak mengerti tentang hukum-hukum jual beli. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Fiksat, jazakumullahu khairan, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat. Dan berikutnya kami berikan kesempatan terakhir untuk telepon, silahkan di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa ini, di mana? Halo, Pak Ustaz. Ya, silakan ibu, pertanyaannya. Ada ya, Pak Ustaz bisa saya bertanya? Ya, silakan. Ya, begini Pak Ustaz, bisakah saya mengirimkan halo? Ya, silakan mengirimkan apa ibu? Ya, begini Pak Ustaz, bisakah saya berkurban atas nama suami yang sudah meninggal? Baik, terima kasih. Syukran atas pertanyaannya, silakan Ustaz. Dia berbuat baik kepada suaminya, bolehkah dia berkorban atas nama suaminya? Tentu hal perkara ini dari amal-amal yang disebutkan para ulama kita, yang dibolehkan dikirim kepada niatkan pahalanya untuk para mayat. Ada yang mengikhtisar pada ada yang dalil-dalilnya. Kalau seperti mazhabnya Imam Syafi'i, itu lebih mengikhtisar daripada hal yang ada dalil-dalilnya. Ya, ada yang membuka setiap amal ketaatan, membolehkan setiap amal ketaatan seperti mazhabnya Imam Ahmad. Wallahu a'lam, pendapat yang ini dia kira itu adalah sedekah, yang diniatkan adalah sedekahnya. Sebenarnya disebutkan dalam hadis juga bahwa seorang telah meninggal dia tidak memiliki peluang untuk mendapatkan kiriman amal kecuali amal-amal di antara sedekah jariah. Maka sebagian ulama membolehkan perkara yang disebutkan tadi bahwa dia ingin menyembelih kurban dengan pahalanya adalah untuk suaminya. Walaupun tidak terdapat, ulama-ulama lain menyebutkan hal ini tidak terdapat contoh daripada perbuatan para sahabat Nabi SAW, tapi masuk kepada umum hadis-hadis tersebut. Ini sebagian dari masalah khilafiyah yang memang diperbincangkan oleh para ulama. Perbedaan di antara pendapat mereka adalah ada yang mengatakan setiap amal ketaatan itu boleh dihadiahkan. Ya, itu pendapatnya Mazhab Imam Ahmad. Ada pendapat Imam Syafi'i mengatakan terbatas pada ada yang ada dalil-dalilnya saja. Ya, demikian wallahu alam bissawab. Jadi pendapat yang ada yang membolehkan jika dia berkorban atas nama untuk ringan yang berkorban suaminya. Wallahu alam bissawab. Nah, Ustaz barakallahu fik. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Nampaknya pertanyaan Ibu tadi merupakan pertanyaan penutup di pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ikhtitam. Fadhol Ustaz. Terima kasih banyak atas kesempatan dan waktu yang telah antum luangkan untuk kita berjumpa pada kesempatan kali ini. Semoga apa-apa yang telah kita jelaskan dapat kita ambil faedahnya dan dapat kita amalkan. Ya, semoga Allah SWT sentiasa memberikan semangat kepada kita untuk selalu mengikuti majlis-majlis ilmu yang terdekat dengan tempat tinggal kita, dan tidak hanya cukup mendengarkan dari televisi, tapi perlu lebih banyak kita menghadiri majlis ilmu yang langsung, ya, sehingga kita lebih mendapatkan keberkahan yang jauh lebih daripada yang didapatkan di melalui media-media sosial. Terima kasih banyak untuk semua, terutama juga teman-teman yang di studio Cilincin, juga studio Mini Studio Syafi'i. Semoga Allah memberkahi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi.